Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi, musalla al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan tentang adab makan dari buku Fiqih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Terakhir di antara yang kemarin kita baca adalah hadis tentang bahasanya orang kafir itu makan dengan 7 usus dan sedangkan orang yang beriman makan dengan 1 usus. Kemarin kita janjikan kita akan bacakan keterangan tentang hal ini, maknanya hakiki ataukah bagaimana? Maka tentang orang kafir makan dengan 7 usus, orang yang beriman makan dengan 1 usus, maka ini ukhtulifa fi makna hadal hadis ala akhwal, diperselisihkan oleh para ulama maknanya. Apakah hakiki atau sebagaimana zahirnya ataukah tidak? Maka ada ulama yang mengatakan ini majaz, bukan hakiki. Setelah ya, ketika dikatakan ini tidak hakiki, maka apa maknanya? Ada yang mengatakan, pendapat pertama mengatakan innama huwa mathalun duribalil mu'min wa zuhdihi fid dunya. Ini adalah permisalan dan penggambaran tentang orang yang beriman dan zuhudnya di dunia, orang kafir dan rakusnya dengan dunia. Sehingga seakan-akan seorang mukmin ya karena dia takalluli minad dunya, bukanlah orang yang memburu dunia, merasa cukup dengan yang sedikit dari dunia, maka disebutlah dia makan dengan 1 usus. Sedangkan orang yang kafir karena demikian minatnya terhadap dunia dan memperbanyak dunia, maka disebutlah dia makan dengan 7 usus. Sehingga usus di sini bukanlah hakiki usus dan makan di sini tidaklah hakiki makan, akan tapi adalah maknanya at-taqallul minad dunya wal istikthar minha, adalah orang kafir, orang beriman itu merasa cukup dengan sedikit dari dunia, sedangkan orang kafir itu rakus dengan dunia. Sehingga seakan-akan dunia itu disebut dengan makan, dan usaha-usaha untuk meraih dunia itu disebut dengan menggunakan istilah usus. Ya, pendapat yang kedua dari yang mengatakan majaz, makna hadis ini bahasanya orang yang beriman makan yang halal, orang kafir makan yang haram. Wal halal aqallu minal haram fil wujud, dan yang halal itu lebih sedikit daripada yang haram, demikian dalam realita, demikian di dunia realita. Naqalahu Ibnu Tin, pendapat ini di kutip dan diceritakan oleh Ibnu Tin. Kemudian pendapat yang ketiga yang masih mengatakan majaz, mengatakan bahasanya hadis ini maksudnya adalah motivasi kepada orang yang beriman untuk sedikit makan. Ketika orang beriman menyadari bahasanya banyak makan itu sifat khas orang kafir, maka jiwa orang yang beriman itu adalah jiwa yang tidak merasa senang dirinya bersifat dengan sifat khasnya orang kafir. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya banyak makan itu adalah sifat orang kafir, ini didukung oleh ayat Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-12. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, kata Allah di surat Muhammad ayat 12, yatamatta'una, mereka bersenang-senang menikmati dunia, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan makan seperti makannya binatang. Kemudian ada ulama yang memaknai hadis ini sebagaimana makna zahirnya, usus ya usus, makan ya makan. Nah, ulama yang mengatakan kita maknai sebagaimana apa adanya. Ini pun kemudian berselang pendapat tentang tentang hadis ini. Ada yang pertama mengatakan bahasanya ini adalah hadis khusus untuk person tertentu yang Nabi sebutkan dalam hadis. Ana warada fi shakhsin bi ainihi, itu khususiyah. Ya, ketentuan khusus untuk orang yang menjadi orang yang Nabi maksudkan, bukan semua orang kafir. Jazama bidzalika Ibnu Abdul Bar. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Beliau mengatakan, ya tidak bisa hadis ini kita maknai makna general, li'anna al-musyahada tadafa'uhu. Realita membantahnya. Realita membantahnya. Betapa banyak orang kafir, kata Ibnu Abdul Bar, yang makannya lebih sedikit daripada orang yang beriman dan sebaliknya. Dan di antara yang memilih pendapat ini adalah At-Tahawi Al-Hanafi. Beliau mengatakan faqad qila, ada yang berpendapat bahasa hadis ini adalah untuk orang kafir tertentu, si fulan. Kemudian beliau mengatakan walaisa lil hadis ingdana mahmalun ghairu hadal wajah. Hadis ini tidak bisa bisa dimaknai menurut kami selain makna ini. Namun kelemahan pendapat ini adalah yang tadi yang kita baca di Fiqih Tarbiyatul Abna, hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar perawi hadis ini memahaminya umum. Maka ketika Ibnu Umar melihat, Ibnu Umar punya kebiasaan makan bareng orang miskin, dan ada orang dan nafik budaknya yang diminta untuk cari, satu ketika dia orang miskin yang nemani Ibnu Umar makannya banyak, maka Ibnu Umar mengatakan la yadkhilanna hadza ala alayya, orang ini jangan dimasukkan ke rumahku. Dan ini kasus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Umar memahaminya adalah umum, bukan khusus untuk person tertentu. Kemudian pendapat yang kedua yang mau memaknainya secara zahir, annal hadis khawja makhajal ghalib. Hadis ini adalah berkenaan dengan, adalah menceritakan umumnya. Walaisat haqiqatal adad muradatan, dan hakikat angka itu tidak dimaksudkan. Tujuh itu tidak kemudian beneran tujuh gitu. Sehingga penyebutan angka tujuh itu lil mubalaghah, untuk hiperbol, fi taksir menunjukkan banyak. Sehingga makna hadis ini bahasanya sifat orang yang beriman itu mempersedikit makan karena sibuknya dia dengan sebab-sebab ibadah, dan karena dia menyadari bahasanya maksud syariat dari makan adalah menghilangkan lapar dan alat bantu untuk ibadah. Demikian juga karena dia khawatir ya, hisab Allah jika jika makan lebih dari kebutuhannya. Sedangkan orang kafir beda dengan tidak demikian. Karena dia mengikuti hawa nafsunya dan tidak berhenti dalam syariat. Dia tidak khawatir dengan konsekuensi hal yang haram. Di antara yang berpendapat demikian At-Tibi, beliau mengatakan kesimpulan dalam masalah ini bahwa sifat orang yang beriman antusias untuk zuhud, merasa cukup dengan yang sedikit, lainnya dengan orang kafir. Maka namun sehingga jika dijumpai orang yang beriman atau orang yang kafir tidak sebagaimana dalam hadis ini, ini tidaklah menjadi celaan bagi hadis. Karena ini lil ghalib menceritakan umumnya, dan jika hadis itu adalah kharajah makhrajal ghalib menceritakan umumnya, maka jika ada yang tidak umum ya tidak masalah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ketiga, laki-laki yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau musyrikah. Ya, kecuali laki perempuan kafir atau perempuan pezina. Dan kita jumpai ada laki-laki pezina yang yang menikah tidak dengan orang semacam itu. Ini tidak masalah karena ini kharaja makhrajal ghalib menceritakan umumnya. Kemudian pendapat yang ketiga untuk yang memaknainya dengan makna zahir, mengatakan bahasanya yang dimaksud mukmin dalam hadis ini adalah al-mu'minu at-tamul iman, mukmin yang sempurna imannya. Nah itu yang makan dengan satu usus sehingga sedikit makannya. Karena orang yang bagus keislamannya, sempurna imannya, pikirannya sibuk memikirkan apa yang akan terjadi pasca kematian. Karena ketakutan yang demikian besar ini menghalang, dan banyaknya pikirannya ini, sayangnya dia dengan dirinya, itu menghalanginya untuk memuaskan syahwatnya. Sebagian terdapat dalam satu hadis dari sahabat Abu Umamah, Nabi mengatakan man kathura tafakkuruhu qala ta'muhu. Siapa yang banyak mikir maka akan sedikit makannya. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang beriman yang sempurna imannya itu sederhana dalam masalah makan, lainnya dengan orang yang kafir yang sifatnya adalah rakus. Yang Allah katakan makan sebagaimana makannya binatang. Namun pendapat ini memiliki kelemahan, yang mengatakan ini mukmin yang sempurna imannya. Al-Khattabi Asy-Syafi'i membantah pendapat ini dan mengatakan bahasanya sejumlah ulama salaf yang mereka manusia-manusia istimewa adalah orang yang terkenal banyak makan. Falam yakun dhalika naqsan fi imanihim, dan itu tidaklah yang mengurangi kadar iman mereka. Maka tidak pas. Karena ini banyak ulama tidak sedikit atau sejumlah ulama besar di era salaf yang terkenal, berarti sampai tercatat dalam biografinya. Nah, ini kalau enggak kemudian memang menjadi kebiasaan tidak mungkin masuk biografi. Ya. Tercatat dalam biografinya dia banyak makan. Kemudian pendapat yang keempat yang mau memaknainya dengan makna zahir, yang dimaksud orang yang beriman itu makan dengan satu usus adalah orang yang beriman yang punya keadaan khusus, yaitu menyebut nama Allah ketika makan dan minum, sehingga dia tidaklah makan ditemani oleh setan, sehingga yang sedikit itu cukup baginya. Sedangkan orang kafir tidak menyebut nama Allah sehingga makan dan minumnya ditemani setan. Kemudian pendapat yang kelima tentang yang mau memaknainya secara zahir, mengatakan bahwa orang yang beriman itu sedikit minatnya terhadap makanan sehingga dia diberkahi pada dirinya dan makanannya sehingga kenyang meskipun sedikit yang dimakan. Lain halnya dengan orang kafir yang demikian luar biasa dalam masalah makanan seperti binatang, maka yang sedikit tidak mengenyangkannya. Ya, pendapat yang kelima ini bisa sebenarnya bisa digabung dengan pendapat yang keempat. Kemudian pendapat yang keenam, pendapat Imam Nawawi. Nawawi mengatakan al-mukhtar, pendapat terbagus menurut beliau, yang boleh jadi tidak bagus menurut yang lain. Anal murad, bahasanya yang dimaksudkan sebagian orang yang beriman makan dengan satu usus. Ba'dul mu'minin. Wa anna aktsarul kufar, dan mayoritas orang kafir itu yang makan dengan tujuh usus. Di untuk mukmin itu dimaknai dengan sebagian mukmin, kemudian kafir makan dengan tujuh usus dimaknai dengan mayoritas orang kafir. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beliau mengatakan bahwa di antara hal yang menunjukkan kalau usus itu bertingkat-tingkat adalah apa yang disebutkan oleh Iyad dari sebagian pakar anatomi yang mengatakan bahwasanya memang usus manusia itu ada tujuh. Maka ada ya. Kemudian disebutkan dalam hal ini termasuk usus, di sini disebutkan lambung dan seterusnya sampai usus besar. Fayakunul makna, sehingga makna hadis ini orang kafir karena dia makan dengan rakus, maka tidak ada yang membuatnya dia kenyang kecuali manakala semua tujuh ususnya penuh dengan makanan. Sedangkan orang yang beriman kenyang baginya sepenuh satu usus saja. Kemudian yang ketujuh masih dari An-Nawawi. Beliau tapi dengan mengatakan yahtamil, mungkin bisa dimaknai. Bahasanya yang dimaksud dengan tujuh usus untuk orang kafir itu adalah tujuh sifat. Kemudian pendapat yang kedelapan yang terakhir yang dikutip tentang hal ini adalah perkataan Qurtubi. Beliau mengatakan bahasanya syahwat makanan itu ada tujuh. Syahwat tabiat, yaitu syahwat bawaan asli, syahwatnya jiwa, kemudian mata, mulut, telinga, hidung, dan syahwat lapar. Wa yadurriyatu allati ya'kulu bihal mu'min, dan syahwat lapar itulah kebutuhan mendesak yang dengannya orang yang beriman makan makanannya. Adapun orang yang kafir, maka dia makan dengan menggunakan semua tujuh syahwat makanan tadi. Itu sejumlah pendapat dalam masalah ini. Kesimpulan di yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Adam Ityubi, beliau mengatakan bahwasanya Engdi menurut saya bahasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang telah disebutkan sebagai pendapatnya Qurtubi, yang intinya bahasanya orang yang beriman mengetahui dan menyadari bahasanya maksud syariat dari makan adalah yang menutupi, menghilangkan lapar dan menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir dengan tambahan hisab karena tambahan makan. Akhirnya secara otomatis menyebabkan sedikitnya makanannya. Fayakunu aklul mu'min, sehingga makannya orang yang beriman jika dibandingkan dengan makannya orang kafir itu cuma sepertujuhnya. Sehingga jadilah orang kafir seakan-akan punya 7 usus yang dia makan dengannya, sedangkan orang yang beriman itu 1 usus saja. Sehingga angka 7 dalam hal ini adalah untuk menunjukkan banyak dan hiperbol dan bukan memastikan. Wahadu wadihun jiddan, dan ini satu hal yang jelas sekali. Yaitu kesimpulannya demikian. Maka lebih cenderung pada ya dekat dengan, dimaknai dengan makna majas. Biasanya itu dimaksudkan adalah orang yang beriman, atau yang dimaksudkan adalah orang yang beriman yang menyadari maksud dari makan, tujuan dari makan menurut syariat, sedang untuk menghilangkan rasa lapar dan kekhawatiran akan tambahan hisab karena banyaknya makanan dan seterusnya, menyebabkan keadaan jiwa semacam ini secara otomatis menyebabkan berkurangnya kadar makan orang yang beriman. Sehingga jika dibandingkan dengan orang kafir cuma seakan-akan sepertujuh saja. Kemudian kita sampai mana? Sebab apa? Ya, kemudian kita lanjutkan dengan qala al-musannifu hafizallahu ta'ala, janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian tentang nama solat kalian. Ini kutipan, judul ini adalah kalimatun wa makulatun. Adalah satu kalimat dan satu perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil dari perkataan ini satu adab dan pemahaman fi islahi al-silnatil atfal wa tahsini lughatil atfal. Yaitu pelajaran dan kaidah dari kalimat ini adalah memperbaiki lisan al-atfal anak-anak dan memperbagus bahasa anak-anak. Bal wal kibar, dan ini bukan hanya berlaku untuk anak-anak, juga untuk orang dewasa. Ma hiya munasabat, apa hubungan atau dalam konteks apa ada ucapan ini? Yaitu la taghlibannakumul a'rab, janganlah orang-orang Arab Badui itu mengalahkan kalian untuk nama salat kalian. Dan apa yang bisa kita simpulkan dari munasabah tersebut, dari konteks tadi, konteks Nabi mengucapkan kalimat ini dalam pembahasan kita tentang masalah ini. Maka inah kalimat, kata-kata ini adalah kalimat yang menunjukkan makna yang sangat mendasar fitarbiyah dalam pendidikan. Adapun konteks Nabi mengucapkan kalimat ini, maka adalah sebagai berikut. Tidaklah samar alias jelas bahasanya sholat isya itu punya 2 nama. Yang pertama dan yang itulah yang paling populer adalah isya, atau disebut juga dengan sebutan isya al-akhir, isya yang akhir. Ini sebagai kebalikan dari maghrib yang disebut dengan sebutan isya awal, isya yang pertama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini yang Allah pakai dalam Al-Quran, wa min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Nama yang kedua untuk sholat isya adalah adamah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia mengetahui ma fil adamah atau ma fil adamah, mengetahui ganjaran yang ada dalam mengerjakan sholat isya dengan berjamaah, demikian juga sholat subuh berjamaah, niscaya manusia berupaya untuk mendatangi dua sholat ini walau habwan, meskipun merangkak. Dan orang yang merangkak tentu artinya orang yang sakit dengan sakit yang parah. Maka Nabi katakan bahasanya orang yang sakit, seandainya dia mengetahui betapa besarnya ganjaran sholat berjamaah, maka orang yang sakit yang betul-betul menyadari besarnya ganjaran sholat berjamaah akan tetap pilih sholat berjamaah dan tidak mengambil rukhsah, kemudahan dan keringanan untuk sholat di rumah. Meskipun dia harus bersusah payah, ya, meskipun dia harus bersusah payah untuk melakukannya, meskipun dia pergi ke masjid dengan merangkak. Ya, kalau kita lihat sekilas di sini fil'at mati wa subahi, itu tidak ada sekilas kayaknya tidak menunjukkan kalau itu berjamaah. Ya. Sekilasnya tidak menunjukkan berjamaah, namun berjamaah itulah yang dimaksudkan. Dengan indikator la atau huma. Niscaya mereka mendatangi. Ya. Kalau itu tidak yang dimaksudkan adalah sholat isya di rumah, ya tidak perlu mendatangi. Sholat isya, kalau yang dimaksudkan adalah sholat isya dan subuh di kamarnya, maka tidak perlu ada kalimat la atau huma. Maka mendatangi sambil merangkak, ini menunjukkan bahasanya fil atmah wa subahi, itu yang dimaksudkan adalah dengan berjamaah. Fasolatul isya, maka solat isya idan jika demikian punya dua nama, isya dan atmah. Akan tapi nama yang paling banyak, nama yang paling sering istimal yang digunakan dan yang lebih disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah isya. Karena dan inilah nama yang ada dalam Al-Quran. Tadi telah dikutip, wa min ba'di solatil isya. Sedangkan isya dengan sebutan atmah faya lughatul Arab. Maka dia adalah bahasanya orang Arab Badui. Meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa ini ahyanan terkadang. Tadi lau ya'lamu nama fil atmah. Nah, maka Nabi menggunakannya. Namun di sini penggunaan Nabi untuk kata-kata atmah untuk isya itu ahyanan kadang-kadang. Bal wa dzakarha, bahkan Nabi menggunakan kata-kata atmah dalam satu hadis. Akan tapi Nabi tidak suka nama ini lebih dominan daripada nama yang lebih bagus, yang lebih utama dan lebih terkenal di tengah-tengah penduduk Madinah. Maka pada saat itulah maka Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada para sahabat, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum. Janganlah orang-orang Arab Badui itu mengalahkan kalian berkenaan dengan nama sholat kalian. Mereka orang-orang Badui mengatakan atmah wa innama hiyal isya'u, padahal itu namanya adalah isya. Nah, sehingga dari sini apa yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, falladhi yambaghi. Dari tadi cerita tadi uraian tentang masalah atmah dan isya, maka yang sepatutnya yasudu mendominasi wa ya'lu, dan yang populer wa yantashir, dan yang tersebar adalah istilah-istilah alati ja'at fi kitabillah, yang ada dalam Al-Quran. Itulah bahasa Quraisy, itulah bahasa penduduk Madinah. Nah, pelajarannya untuk yang lebih jauh yang kita buat untuk melebar, wa kadzalika falyakunil amru fi sa'iril kalimat, maka hendaklah demikianlah keadaannya dalam semua kata, Wafisa iril alfat dalam semua lafad. Ketika itu ada istilahnya ya, di tengah-tengah muslimin, dan itu ada istilah syar'i dan ada istilah yang lebih populer dan ada istilah yang bukan syar'i, maka yang perlu dipopulerkan adalah istilah-istilah syar'i. Mungkin di antara contohnya kalau di tempat kita ya, ada sholat, ada sembahyang. Ada sholat, ada sembahyang. Maka jangan sampai kemudian nama sembahyang lebih lebih populer daripada nama sholat. Maka yang pakai kata sembahyang anggap saja badui. Nah, ya kadang jika perlu untuk komunikasi yang orangnya lebih lebih faham, lebih connect, kalau kita pakai kata sembahyang ya kita pakai. Tiba, bukan berarti antipati total, asalkan maknanya baik dan maknanya yang dimaksud sembahyang di sini adalah sembahyangnya orang Islam, itulah makna yang dia tangkap, ya, dan dengan itu kita dia lebih paham, ya sudah pakai, ya kadang dipakai, tapi jangan sampai itu yang dominan, jangan sampai itu yang populer, ya biarkan ada kata sembahyang, ada sholat teman, ya, dan ngerti, kita ngerti itu maksudnya juga sholat. Namun jangan sampai sholat itu menjadi istilah yang termarginalkan, ya, terpinggirkan. Namun yang dominan, yang populer, yang tersebar adalah hendaknya bukan bahasa-bahasa badui, namun bahasa-bahasa bahasa-bahasa orang kota dalam pengertian orang yang ngerti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa mawal mustafad afa faedah min hadil kalimah dari perkataan Nabi di atas, janganlah kalian dikalahkan oleh orang-orang badui dalam pembahasan kita ini, yaitu berkenaan dengan masalah pendidikan anak. Al mustafad fi bahsina, yang bisa kita ambil faedah dalam pembahasan kita ini, dalam bahasa kita fi hadza, dari hal ini, dari kalimat Nabi ini adalah satu hal yang banyak. Itu jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka bahasa orang Arab badui itu mendominasi, padahal itu adalah bahasanya orang Arab, sedangkan badui ini adalah orang Arab, tidak, Nabi tidak suka mendominasi dan mengalahkan bahasanya orang Quraisy dan penduduk Madinah, maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bahasanya orang Perancis, orang Inggris itu mendominasi dan mengalahkan dan menghilangkan bahasa kaum muslimin? Dan apakah kemudian Nabi suka yang lebih dominan adalah istilah papa dan mama daripada istilah abi wa ummi, abati, amah, wal amatah? Apakah kemudian Nabi suka yang dominan adalah untuk menyebut paman adalah uncle daripada ammi dan khali? Kemudian lebih yang dominan adalah tante daripada ammati wa khalati, itu khalat itu harusnya kha, ya. Hal yuhib, apakah Nabi suka ya bahasanya yang dominan dan yang berkuasa adalah kalimat-kalimat di atas? Ya, boleh jadi tidak kita katakan haram ini, karena ini babnya bukan haram. Nabi tidak mengharamkan istilah atmah. Nabi tidak mengharamkan istilah atmah, bahkan Nabi pakai. Namun ini masalah mana yang selayaknya dominan, mana yang selayaknya dominan. Ya, kita tidak mengatakan haram. Ini bab babnya adalah bukan bab pengharaman. Namun mana yang semestinya dibiasakan? Ya, mana yang semestinya istilah yang ya, yang dipopulerkan. Maka apakah Nabi suka anta sudah berkuasa dari kata-kata sayyid wa tadgha dan melampaui batas kata-kata atau kata-kata di atas daripada bahasa Al-Qur'an dan bahasa kaum muslimin? Tentu dalam hal ini, dalam konteks terutama ketika ditujukan kepada orang Arab yang telah menjadi bahasanya Abi Umi dan seterusnya. Innal Khalil, sesungguhnya kekasih Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku pengetahuan yang belum datang kepadamu. Wahai ayahku, janganlah engkau sembah setan, sehingga setan itu sangat asyiyah durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ibrahim juga mengatakan, ya Allah ampunilah ayahku, innahu kana minadh dhalin, sungguh dia termasuk orang yang sesat. Yusuf mengatakan, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, wahai ayahku, sini aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, aku lihat mereka semuanya sujud padaku. Wayaqulu, Yusuf mengatakan, wahai ayahku, inilah takwil dan makna dari mimpiku dulu. Dan Nabi dan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku minta izin pada Tuhanku untuk mengunjungi kubur ibuku dan Allah mengizinkanku. Maka apakah layak Anda katakan waghfir li papa, ya Allah ampunilah papa, atau istadzan tu rabbi an azura kubur mama, aku minta izin pada Rabbku untuk mengunjungi kubur mama. Dan Rasul yaqul li Abi Talib, Rasul berkata pada Abu Talib, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah, apakah layak dan kita katakan ya uncle, qul la ilaha illallah. Adunu, aku punya sangkaan bahkan yakin bahasa ini tidak layak. Walil asab, dan sangat disayangkan, faman yataqallad hadhil alfat al'an, bahasanya orang yang mentradisikan kata-kata ini saat ini di Mesir tentunya, abi, umi, abatah, amatah, akhotah, yu'adu fi hadha zaman, terhitung di zaman ini di Mesir, ghoriban, orang yang aneh. Wa man harol manasib di dunia, sedangkan haza, dan orang-orang yang memiliki manasib jabatan secara duniawi, yatafannan fi istibdali, itu sangat kreatif dalam mengganti abi dan umi dengan kata-kata yang baru, papa, mama dan yang lain. Oke, itu di Mesir, jadi bahasa para pejabat, keluarganya orang kaya, pejabat, nah itu papa, mama. Nah. Falyatanabba al-aba li misli hadhil alfaz. Maka adalah orang tua memperhatikan kata-kata semacam ini, dan hendaklah ayah dan ibu, terutama dalam konteks karena bahasa kesehariannya adalah bahasa Arab, menghidupkan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, demikian juga tidaklah sepatutnya bahasa orang Iskandariah dan daerah yang dekat dengan mereka itu mendominasi, di mana orang-orang Mesir yang di daerah Iskandariah, mereka menjamakkan mufrad dan mereka mengubah kata-kata. Maka salah satu mereka berkata kepada anaknya, hada amu fulan, bentuk jamak pakai wawu, amu fulan, bukan amu namun amu, ini wada khalu fulan, sebagai ganti dari amuka fulan, khaluka fulan. Maka saya tidak tahu dari manakah datangnya mereka datangkan kata-kata semacam ini, jadi jamak amu, khalu, ammatu, khalatu. Falyatanaba al-aba wal ummahat, maka hendaknya ayah dan ibu memperhatikan lil alfat, kata-kata yang meluncur pada lisan anak-anaknya. Khasatan, terutama kata-kata dan ungkapan yang tahmilu fithanayaha, yang di tengah-tengahnya memuat kemusyrikan, bid'ah, kebodohan dan khufat. Kakauli abna fi ba'dil buldan, sebagaimana perkataan sebagian anak-anak di sebagian tempat ketika turunnya hujan. Mereka mengatakan, aliyu ya aba muh khalli adunya taruh. Aliyun, ada kata-kata Ali. Fahadha mabaniyun, maka ini dibangun di atas keyakinan yang menyimpang. Fahwahu, yang intinya, bahasanya Ali itu di mendung dan dialah yang menurunkan hujan. Ini keyakinan Saba'i ya, Syiah ekstrim. Demikian juga ucapan sebagian orang, Ali ya Aba Markab Khalidunya Tarokab, ketika mendengar suara geledek atau suara guntur. Wakadzalika, demikian juga adalah waspada min sa'iril alfad, dari macam-macam lafad-lafad kemusyrikan, bersumpah dengan selain Allah, dan kata-kata yang jelek yang meluncur di lisan anak-anak. Ya. Namun seringkali orang tua itu kalah dengan anaknya dalam masalah bahasa anaknya. Ini sudah di sedemikian rupa berlomba dengan anaknya, dengan lingkungannya, dengan kawan-kawan anak-anaknya untuk dan mempengaruhi anak ini dalam masalah bahasanya dan kata-katanya. Oleh karena itu wal mahfud man hafizahullahu. Orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya, pentingnya doa. Ini, setelah usaha maksimal. Jadi orang tua itu sudah ngontrol semaksimal mungkin supaya anaknya tidak punya kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang jelek, kata-kata tidak mengetahui dan tidak mendengar, kosakata caci maki, sumpah serapah. Kalah dengan lingkungan, kalah dengan teman-temannya yang ngajari kata-kata yang jelek semacam itu. Waliyata'alam minka waladuka, dan hendaknya anakmu itu belajar darimu wahai orang tua, ketika Anda mengambil dan mengangkat sama'at al-hatif, mengangkat telepon. Telepon tentu ada yang bagian, kalau terutama telepon rumah, itu ada yang bagian untuk mendengar dan ada bagian untuk ngomong. Kan? Ada dua bagian, ada bagian untuk mendengar dan ada bagian untuk ngomong. Nah, bagian yang mendengarnya itu disebut sama atal hatif. Bagian yang mendengar. Maka katakanlah ketika itu, ya kalau terjemah bebasnya ya ngangkat telepon begitu saja. Telepon berdering kemudian diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah anak itu belajar dari Anda wahai orang tua kalimat halo, halo. Karena ingat, falaka bagi Anda ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 ganjaran. Sebagaimana terdapat dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selayaknya bagi seorang ayah ya, secara khusus dan orang tua secara umum untuk mengajari anak-anaknya ketika memperkenalkan diri dan menyebutkan nama dengan mengatakan nama saya adalah Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, Fahakadha dan seterusnya. Fahakadha simatuna, inilah ciri kita. Wa ala hadha, dan berdasarkan hal ini daraja berjalan salafuna pendahulu kita, yaitu bi isbati kalimati ibn, yaitu menegaskan ada kata-kata ibn. Semisal kita jumpai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya wa Maryam binata Imran, Maryam anak perempuannya Imran, allati ahsanat farjaha, yang membentengi kemaluannya. Walam yakul, Allah tidak mengatakan wa Maryam Imran. Wa ma'luman, dan satu hal yang maklum, ladail jami' dimaklum oleh semua pihak, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah. Dan satu hal yang dianggap jelek, orang yang berani mengatakan Muhammad Abdullah. Wahuna angkul lafatan, dan ini dan berikut ini akan aku kutipkan laftatan, lafatan nazar ilaiha, laftatan makna asalnya tolehan. Maka akan aku tolehan lafata an-nadhar ilaiha, yang pandangan itu tertoleh kepadanya, yang dilakukan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di bukunya Tasmiatul Maulud. Beliau mengatakan rahimallahu taala, wa huna adzkur daqiqatan tarikhiyatan muhimmatan, dalam kesempatan ini akan aku sebutkan satu keterangan yang unik berkenaan dengan sejarah, dan ini satu hal yang penting. Bahasanya komitmen dengan kata-kata ibn di antara nama anak dengan bapaknya, misalnya kanat la ya'rifu siwaha, adalah satu budaya yang tidak diketahui budaya yang lain, ala ikhtilafil umam, meskipun di berbagai macam bangsa. Ini pada asalnya kata sebagai Abu Zaid, di semua bangsa itu ketika mau menyebut ada penegasan ini anaknya fulan. Ketika ada nama anak dan bapak, maka di tengah-tengahnya ada kata-kata ya, anak dengan bahasa yang berbeda-beda. Tsumma li dhahirati tabanni ghairi rusdah fi Eropa. Dan mulai kapan kata-kata ibn itu dihilangkan, bahkan kemudian jadi budaya Arab, itu ketika nyebut nama, maka otomatis nama yang kedua itu artinya nama bapaknya. Kemudian lidzahirah, karena fenomena tabani adopsi ghair rusdah, anak yang tidak jelas nasabnya, itu anak zina. Fi Eropa, di Eropa. Syarat al-mutabani, maka jadilah kemudian orang Eropa punya yang mengangkat anak itu punya kebiasaan membedakan antara anak kandungnya dengan mengatakan fulan bin fulan, dan anaknya yang bukan anak kandungnya, yaitu anak angkatnya yang merupakan anak hasil zina. Anak asuhnya, karena ini tidak diurus oleh orang tuanya, kemudian diasuh, kemudian diangkat anak. Nah, untuk yang anak hasil zina itu disebut di akte fulan-fulan gitu, dengan menghilangkan kata-kata ibn. Akhirnya setelah ini jadi problem tentunya. Kenapa saya disebut demikian dan itu disebut demikian? Pada akhirnya thumma usqitat fil jami. Kemudian kata-kata ibn itu dihilangkan di semua nama anak. Supaya tidak terjadi tanda tanya, terjadi protes, kenapa itu pakai bin, yang ini tidak pakai bin. Sumasara hadal isqat, kemudian pembuangan ini berjalan sampai tersebar sampai kaum muslimin di abad 14 Hijriah. Akhirnya jadilah kaum muslimin juga ikut-ikutan mengatakan misalnya Muhammad Abdullah dengan pengertian Muhammad bin Abdullah. Sehingga cara bahasa semacam ini dalam tinjauan bahasa Arab adalah uslubun muwalladun, adalah gaya bahasa yang baru. Dakhilun, ya, infiltrasi yang masuk ke dalam bahasa Arab yang aslinya bukan Arab. La ta'rifu al-Arabu, tidak dikenal oleh orang Arab dan tidak dibenarkan oleh bahasa Arab. Fala mahala lahum minal i'rab indaha. Ini tidak memiliki tempat, tidak memiliki tempat indaha dalam bahasa Arab. Apakah dunia pernah mendengar fiman yadzkur, orang yang menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Muhammad Abdullah Abdul Muthalib? Seandainya ada orang yang berani mengatakan demikian, menyebut Nabi dengan Muhammad Abdullah Abdul Muthalib Hashim, lahu jina wa udiba. Niscaya orang tersebut akan dicela dan dihukum dengan hukuman yang mendidik. Falimada, maka kenapakah kita berbelok dari meneladani, anil iktidak dari meneladani, bahwa ahda tarikan, meneladani cara semacam itu yang benar, yaitu adalah jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih adil dan perkataan yang lebih lurus. Wangdur ilaha dal isqat, maka lihatlah pembuangan ini bagaimanakah dia mendorong terjadinya kerancuan ingdal istirakil ism, untuk nama-nama yang itu menjadi nama bersama antara nama laki-laki dan nama perempuan. Ya, maka ini akan menimbulkan kerancuan terutama untuk ketika nama anak itu adalah nama netral, bukan nama khas laki-laki, bukan khas perempuan, namun bisa dipakai oleh laki-laki dan bisa dipakai oleh perempuan. Contohnya, nama netral dalam bahasa Arab, Asma sama Kharijah. Maka tidak akan jelas di kertas, yaitu kertas akte, ini laki atau perempuan, kecuali dengan menyebutkan penghubung nasab, yaitu ibn fulan atau binti fulan. Nampaknya sampai di sini perkataan Zabakar Abu Zaid, wa wufiqa hafizallahu, dan telah tepat apa yang disampaikan oleh Zabakar Abu Zaid rahimallahu taala dalam arahan yang beliau sampaikan. Fakiratuna walhamdulillah mustamirah, maka kita alhamdulillah masih terus menerus membaca buku-buku hadis. Maka Umar ya disebut Umar bin Al-Khattab, Utsman ya disebut Utsman bin Affan, Ali ya Ali bin Abi Thalib. Maka satu hal yang jelek dan satu hal yang dianggap jelek, misalnya Umar Al-Khattab, Utsman Affan, Ali Abu Thalib. Demikian juga para tabi'in, ya Urwah Zubair misalnya, Said Al Said Al-Musayyib. Demikian juga orang-orang yang datang setelah mereka semacam Umar Ibn Abdul Aziz, Malik bin Anas dan yang lain. Maka tidaklah disebut Umar Abdul Aziz atau Malik Anas. Demikian juga wanita tidaklah dikatakan Aisyah Abu Bakar, akan tapi dikatakan Aisyah binti Abi Bakrin. Tidaklah dikatakan Zainab Jahshin, namun dikatakan Zainab binti Jahshin. Ringkasnya inilah sunnatul muslimin, kebiasaan kaum muslimin dalam penamaan. Amma ahlul kufir, adapun orang kafir, ya memang telah menjadi budayanya, ya, tanpa ada bin, meskipun itu maknanya adalah bin. Siapa ini? Mikhail Jurbatsep. Apa itu? Apa nama? Unified Soviet ya? Apa namanya? Michael Gorbachev. Terus Jimmy Carter. Nah, ada ya? Ya, ada ya. Nah, Jimmy Carter. Kemudian apa ini? Sarik. Apa ini? Sarol Dijol. Enggak tahu ini. Menahem Bijin. Apa ini? Itu di sini disampaikan bahasa Gorbachev misalnya, ini dulu gubernur apa? Presiden Uni Soviet masa silam, ketika belum bubar Uni Sovietnya. Nah, ini Gorbachev, ini ya, nama bapaknya gitu. Tilka yasunatuhum, itulah kebiasaan mereka dalam nama. Maka tidaklah kita berpaling dari petunjuk Nabi kita kepada petunjuk yang lain. Wala natuk sunnatahu, dan kita tidaklah tinggalkan sunnah Nabi. Kemudian kita jilati talhath, dan kita nalhath itu ini perbuatan anjing, menjulurkan lidah, melet-melet. Waro'a sunnati man siwahu, di belakang sunnah dan ajaran orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran penting dari kalimat la taghlibanakum ala Arab ala ismi salatikum, intinya adalah bahasanya Islam mengenal perbaikan perbaikan istilah, perbaikan diksi, perbaikan kosakata, perbaikan kata-kata. Orang tidak mengatakan yang penting kan, tidak sekedar itu. Islam tidak mengajarkan yang penting kan, maknanya sama, atau yang penting artinya sudah diketahui, tahu sama tahu maksudnya gitu. Maka berdasarkan la taghlibannakum al-a'rab ala ismi salatikum, menunjukkan bahasanya Islam tidak demikian. Nabi, yang Nabi ajarkan tidak demikian. Yang penting sekedar, yang penting nyambung, yang penting dipahami dan seterusnya. Namun Islam mengenal adanya tahsinul alfat, perbaikan diksi, perbaikan kosakata. Maka jangan sampai dikalahkan. Maka jangan sampai orang ya, dan di antara pelajarannya tadi sampaikan, istilah-istilah yang sudah ada dalam Al-Quran, hendaknya itu yang dominan. Itulah yang dominan. Allah itu yang harus lebih dominan daripada Tuhan. Misalnya bolak-balik orang ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan, nah, Allahnya malah jarang sekali. Ini tidak benar. Ini termasuk dalam la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum. Kalau nama itu sudah nama yang sudah paten baku ada, ya tidaklah itu yang dominan. Meskipun boleh kita tidak mengharamkan penyebutan Tuhan misalnya. Namun tidaklah Allah yang lebih dominan. Kata-kata Allah itu yang lebih mendominasi dalam pengucapan, dalam penyampaian. Ya, demikian juga wallahu ta'ala alam, termasuk pelajaran dari latar libanakum al-a'rab ala ismi salatikum. Maka hendaknya orang-orang a'rab, orang-orang yang tidak kenal Quran dan Sunnah, istilah mereka jangan kemudian janganlah orang-orang ngaji, orang-orang pengajian itu kalah dengan bahasa-bahasa orang-orang tidak pengajian, sampai kemudian ikut-ikutan, misalnya di antara bentuknya sehingga pamflet kajian itu judul film, judul kemudian pamflet pengajian itu bahasa iklan. Nah, ini la taghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum. Ini orang a'rab tidak tahu ngaji. Ya. Itu bahasanya yang kemudian menguasai bahasa anak pengajian. Sehingga kemudian bahasa-bahasa alay dipakai untuk kemudian pengumuman pengajian atau apa. Ya. Bahasa-bahasa kemudian tadi judul film, judul lagu, judul ini. Nah, ini wallahu a'lam, ini termasuk dalam la taghlibannakumul a'rab. Ini dikalahkan, kalah sama orang orang Arab Badui yang mereka itu tidak punya ilmu, tidak kemudian karena orang Arab Badui itu orang yang tidak belajar, yang tidak pengajian, sibuk dengan untanya, sibuk dengan ini di tengah padang pasir untanya dengan rumputnya, ya, tidak pernah ngaji. Nah itu orang Arab. Nah, jangan sampai bahasa-bahasa mereka mendominasi dan mengalahkan bahasa-bahasa yang telah bagus, bahasa-bahasa yang telah baik, bahasa-bahasa baik yang ada di dunia anak-anak pengajian dan atau kemudian orang-orang saleh dan seterusnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.